Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon penjelasannya surat Al-Baqarah ayat 40 yang bunyinya wala tashtaru bi ayatihi samanan qalila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa iyyaya fattaqun. Ayat sebelumnya adalah wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dilarang menjual ayat-ayat Allah. Ini dikisahkan adalah pembesar-pembesar Yahudi pada zaman itu adalah ia rela merubah ayat Al-Quran hanya untuk mendapatkan uang. Yulunanya merubah ayat-ayat, merubah hukum-hukum Allah hanya untuk mendapatkan dunia. Itu yang dimaksud menjual ayat-ayat Allah. Bukan menjual ayat-ayat Allah adalah orang ngajar lalu mendapatkan gaji. Itu bukan menjual ayat Allah. Nabi juga mengingatkan sebaik-baik yang kau ambil dari gajimu adalah di saat kau memberikan pelajaran yang baik. Al-Quran dan seterusnya adalah boleh. Yang menjual ayat Allah adalah merubah Al-Quran hanya untuk kepentingan dunia. Merubah hukum Allah. Hanya karena dia diangkat menjadi apa, sudah hukum dirubah. Agar mendapatkan kebaikan dari orang tersebut. Ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi pada zaman dahulu. Dan munafikin-munafikin zaman sekarang yang mengikuti cara hidupnya orang-orang Yahudi. Baik, itu jadi bukan menjual ayat itu lalu orang ngajar Al-Quran. Memang di dalam urusan mengajar Al-Quran khilaf di antara ulama tentang boleh tidaknya. Cuman kebanyakan ulama setelah itu menjelaskan bahwa jika orang mengajari Al-Quran itu tidak boleh mengambil gaji daripada bacaan Al-Quran, maka Al-Quran akan terhenti, tidak bisa berkembang lagi. Akan tapi tentu dengan sesuatu yang wajar. Wajar. Kapan itu semuanya boleh? Di saat di situ masih ada banyak pilihannya. Tapi kalau semuanya harus bayar, orang fakir tidak bisa bayar, lalu Quran tidak diajarkan, maka haram itu semuanya. Jadi bukan seperti itu ya, bukan orang ngajar Al-Quran lalu ngambil gaji lalu tidak boleh, itu bukan. Akan tapi itu bagi orang yang menggunakan Al-Quran untuk dunia, menjual hukum Allah, dirubah. Seperti kebiasaan orang Yahudi, merubah hukum Allah, kemudian setelah itu apa? Ia mendapatkan imbalan karena itu semua. Dan ini adalah orang-orang munafik. Sampai saat ini ada penulis-penulis yang katanya pemikir-pemikir, membuat artikel-artikel yang merusak Islam, dan dia dikasih duit. Artikel-artikel yang merusak Islam, bertentangan dengan Al-Quran, Islam ngaco, bertentangan dengan Al-Quran, seolah-olah dari Al-Quran, dan dikemas dengan bahasa seperti Al-Quran. Al-Quran didatangkan untuk berhujjah, dan mereka bukan tidak tahu, mereka tahu kalau itu adalah salah, cuman karena sudah hawa nafsu ikut kelompoknya, dia sering disanjung dengan pemikiran yang aneh. Jadi kalau dalam sebulan saja tidak keluar pemikiran aneh, dia itu kayak berubah, pemikirannya aneh terus. Ada model-model manusia semacam itulah yang terkutuk hamba-hamba yang jauh dari rahmat Allah.